Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Dan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Indak ya Aba Talha, ma huwa al-fa'il, apa yang dimaksud dengan fa'il? Fa'il adalah isim yang marfu', terletak setelah fi'il ma'lum dan menunjukkan kepada pelaku. Coba datangkan fa'il dari isim mufrad. Aba Asia. Hadaral muhandisu. Hadaral mudarrisu. Mana fa'ilnya? Midar mudarrisu. Barakallahu fikum. Naam, mudarrisu fa'il. Marfu' atau mansub atau majrur? Marfu'. Tanda rafa'nya? Dhamma. Kenapa dengan dhamma? Si mufrad. Naam, datangkan fa'il dari isim musanna. Aba Ghassan. Jalasa Muhammadani. Man aynal fa'il? Mana fa'ilnya? Muhammadani. Kenapa disebut fa'il? Karena isim marfu' terletak setelah fi'il ma'lum. Apa tanda rafa'nya? Alif. Kenapa dengan alif? Karena musanna. Santa. Datangkan fa'il dari jama' mudzakkar salim. Aba Ali. Apa? Yusalli al-muslimuna. Mana fa'ilnya? Al-muslimuna. Kenapa disebut fa'il? Isim marfu' terletak setelah fi'il ma'lum dan merupakan dan menunjukkan pelaku. Apa tanda rafa'nya? Al-wawu. Kenapa dengan al-wawu? Jama' mudzakkar salim. Datangkan fa'il dari jama' mu'annafis salim. Aba Imam. Naam, Aba Yazid. Zorobat. Jama' mu'annafis salim. Ja'at muslimatun. Ain mana fa'ilnya? Kenapa disebut fa'il? Isim marfu terletak setelah fi'il ma'lum, tanda rafanya. Ja'at al-muslimatu apa? Dhamma, kenapa dengan dhamma? Jama' mu'anasi salim. Jama' mu'anasi salim, tanda rafanya dhamma bukan alif. Datangkan fa'il dari jama' taksir, apa illa? Yajlisul awladu, mana fa'ilnya? Awladu, kenapa disebut fa'il? Isim marfu terletak setelah fi'il ma'lum, tanda rafanya dhamma. Karena apa dengan dhamma? Ini jama' taksir. Nah, datangkan fa'il dari asma'ul homsah, Abdul Razak. Qatala akhuka, apa yang dibunuh? Iya. Apa artinya qatala akhuka? Kata kerja telah dibunuh pasif. Iya, membunuh apa? Iya, membunuh apa? Al-Ghanam. Qatala akhuka al-Ghanama. Kejam. Nah, saudaramu telah membunuh seekor kambing. Nakal kambing. Mana fa'ilnya? Ahuka. Kenapa disebut fa'il? Isi marfu. Nah, isi marfu telah terletak setelah fi'il ma'lum dan bukan pelaku. Mana? Nah, apa tanda rafanya? Mana? Nah. Tanda rafanya wau. Kenapa dengan wau? Karena dia termasuk asmaul hamsah. Ahsanta. Datangkan fa'il dari isim maksur, Aba Nabil. Fa'il dari isim maksur. Hadaral fata, telah datang seorang pemuda. Mana fa'ilnya? Hah? Betul, hadaral fata. Al fata, kenapa disebut fa'il? Karena isim marfu terletak setelah fi'il ma'lum dan menunjukkan pelaku. Apa tanda rafanya? Dhammah muqaddarah. Kenapa dengan dhammah muqaddarah? Karena isim maksur. Datangkan fa'il dari isim mangkus, Abu Hudzaifah. Hadaral qadi. Mana fa'ilnya? Qadi. Nah, kenapa disebut fa'il? Karena isim. Kenapa disebut fa'il? Isim marfu. Nah, kenapa disebut fa'il al-qadi? Setelahnya isim ke. Karena isim marfu terletak setelah fi'il ma'lum. Apa tanda rafanya? Dhamma muqaddarah. Kenapa dengan dhamma muqaddarah? Karena isim maksur atau mangkus? Mangkus. Nah, karena isim mangkus. Datangkan fa'il dari ismul ladzi la yansarif, Darman. Ja'at Aisyatu. Nah, mana fa'ilnya? Aisyah. Nah, apa tanda kenapa disebut fa'il? Kenapa disebut fa'il? Karena isim marfu terletak setelah fi'il ma'lum. Apa tanda rafanya? Dhammah. Kenapa dengan dhammah? Kenapa dengan dhammah? Isim mufrad. Kenapa tidak ditanwin? Baru ismul ladzina yansarif. Ya. Nah. Kenapa Aisyah itu tidak ditanwin? Karena apa? Ismul ladzina yansarif. Datangkan fa'il dari isim mufrad. Nah, yang tanda rafa'nya dhammah muqaddarah. Nah, Bahrul. Ja'al waladu dhammah muqaddarah tanda rafa'nya. Nah, apa? Nah, Anas. Nah, Malwi, datangkan fa'il isim mufrad yang tandanya dhammah muqaddarah. Ja'al qadhi. Ahsanta. Mana fa'ilnya? Qadhi. Kenapa disebut fa'il? Isim ma'ruf makna marfu terletak setelah fi'il ma'lum. Apa tanda rafanya? Dhammah muqaddarah. Kenapa dengan dhammah muqaddarah? Isim mangkus, karena isim mangkus. Datangkan fa'il yang tanda rafanya al-wawu, gosan. Ja'al muslimuna, ahsanta. Datangkan fa'il yang tanda rafanya wawu selain muslimuna. Naam wahyu. Dhahaba abuka ila suqi, ahsanta. Aba Sauda, datangkan fa'il yang tanda rafanya alif. Ya, tanda rafanya alif. Nah, Marwazi. Darabal waladani al-kalba. Santa, mana fa'ilnya? Waladani, kenapa sebut fa'il? Isim marfu terletak setelah fi'il ma'lum. Tanda rafanya? Alif, kenapa dengan alif? Isim? Kenapa dengan alif tanda rafanya? Karena musanna, asanta. Sebutkan ketentuan fa'il, Aba Marwazi. Fa'il harus selalu marfu. Kalau fa'il mansub atau majrur, ada? Tidak ada, karena fa'il harus selalu marfu. Karena fa'il termasuk marfu'atul asma. Isim-isim yang dimaca marfu. Naam, ja'al muslimaini, benar apa salah Aba Marwazi? Ja'al muslimaini. Salah, kenapa? Karena enggak ada tanda marfu'nya. Naam, ja'a muslimina, Aba Atifah, benar apa salah? Betul. Nah, Aba Umar. Kenapa? Karena dia tidak marfu. Yang namanya fa'il harus marfu. Apa tanda rafa'nya jamak dzakar salim? Al-wawu. Nah, iya. Nah, ja'a waladan, benar apa salah badani? Ja'a waladan. Salah, yang benar? Yang benar apa? Ja'al waladani dua. Kalau ja'a satu orang? Waladun. Ja'al wa ja'a waladun. Santa. Naam. Ja'a akhoka. Benar apa salah batalha? Ja'a akhoka. Salah yang benar? Jauh. Kenapa akhoka salah? Ja akhoka. Karena dia tidak marfu. Asanta. Nah. Oh, siapa nak? Ini tindakan. Aba Ahbab. Datangkan fa'il dari isim yang tidak boleh bertanwin. Apa? Ja'at Maryamu. Asanta. Ja'at Maryamu. Naam. Naam. Ketentuan fa'il yang kedua. Selain fa'il harus selalu marfu. Yang kedua. Aba Ghassan. Naam. Fa'il harus selalu dahului fi'il ma'lum. Enggak boleh didahului fi'il majhul. Lawan dari ma'lum apa? Majhul. Naam. Duriba kalbun. Benar apa salah? Abali di situ fa'il. Salah. Kenapa? Karena fi'ilnya tidak ma'lum. Karena fi'il harus kalau fa'il harus harus ma'lum fi'ilnya. Naam. Ketentuan fa'il yang ketiga, Aba Asiyah. Apa contohnya? Sa'alani ustazun. Mana fa'ilnya? Ustazun asanta. Aba Imam. Ketentuan fa'il yang keempat. Nah, ada contoh. Hanya saja yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Mana fa'ilnya? Ulama. Bagaimana contoh kalimatnya? Lafadznya. Abu Yazid. Apa? Bagaimana lafadznya? Lafadz ayatnya. Ulang yang keras. Innama yakhsyallaha yakhsyallahu. Innama yakhsha Allah. Allahnya mahu atau ha? Hah? Min ibadihi ulama, ulama'a, ulama'u. Lihat dulu. Ulama'u. Innama yakhsha Allah. Innama yakhsha Allah min ibadihi ulama'u. Hanya saja yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Nah, barakallahu fikum. Siapa yang takut? Para ulama. Berarti dia fa'ilnya. Ketentuan ketiga, baiklah, keempat, kelima. Enam, contoh. Nah, bila fi'il madhi dengan tak mati. Seperti sholahat. Seperti apa contohnya? Fa'il mu'annas. Diberi tanda mu'annas. Fi'il madhi. Khatabat Maryam risalatan. Nah, kalau fi'il mudhari. Nah, Aba Abdirazak. Takhruju Maryamu. Nah, Mas Santa. Terus, ketentuan fa'il yang keenam. Aba Nabil. Nah, contohnya. Yang fa'ilnya mutanna. Atau jamak. Contohnya seperti apa? Hadal waladu kalwalu mufrad. Nah, di sini kalau fa'ilnya mutanna atau jamak, jadikan fa'ilnya mutanna atau jamak, fi'ilnya tetap mufrad. Hah? Fa'ilnya mutanna. Iya, fa'ilnya dari mutanna. Hadarol waladani. Maka fi'ilnya tetap hadoro. Tidak boleh dimusanakan. Kalau jama' demikian juga. Kalau fa'ilnya jama' seperti apa Bu Taifah? Fa'ilnya jama' fi'il harus tetap mufrad. Contohnya seperti apa? Yadhabu auladu. Naam, yadhabul auladi. Jadi tetap fi'ilnya mufrad. Naam. Kita lanjut barakallahu fikum. Sampai di mana kemarin? Sampai naam, innama yakhshallaha ya min ibadihil ulama'u. Sekarang contoh-contoh fa'il yang berikutnya. Sa'alani dzata yaumin rajulun. Telah bertanya kepadaku pada suatu hari seorang laki-laki. Undak ya Abdulha, ya Aba Ahbab, aina al-fa'il? Rajulun. Kenapa rajulun sebut fa'il? Isim marfu' terletak setelah fi'il ma'lum dan melakukan menunjukkan pelaku. Apa tanda rafa'nya? Dhamma. Kenapa dengan dhamma? Karena isim mufrad. Ahsanta. La yadkhulul jannata illal mu'minuna. Bahrul, aina al-fa'il? Al-mu'minuna. Kenapa disebut fa'il? Isim marfu terletak setelah fi'il ma'lum. Apa tanda rafa'nya? Wau, kenapa dengan wau? Jama muzakkar salim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu. Naam. Aina al-fa'il? Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu. Apa kosan? Ibrahim. Kenapa disebut Wahil Ibrahim? Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu. Hah? Rabbuhu fa'il, bukan Ibrahima. Ingatlah ketika Rabbnya menguji Ibrahim. Kalau Ibrahim fa'il, bahaya. Nah, Ibrahim yang menguji Rabbnya. Nah, jadi Rabbuhu fa'ilnya. Dan ingatlah tatkala Rabbnya menguji Ibrahim. Rabbu fa'ilnya. Fa'il harus marfu, apa tanda rafanya? Dhamma. Kenapa dengan dhamma? Kenapa? Tanda rafanya apa? Dhamma. Tanda kenapa dengan dhamma? Si mufrad, rabbun mufrad. Qad ja'akum rasuluna. Hudzaifah. Qad ja'akum rasuluna. Mana fa'ilnya? Rasuluna. Nah, kenapa disebut fa'il? Nah, isim marfu terletak setelah fi'il ma'lum. Apa tanda rafanya? Kenapa dengan dhamma? Isim mufrad. Rasulu, rasuluna. Santa. Contoh-contoh fa'il. Ada fa'il dari mufrad, musanna, jama mudzakkar, jama muannas, jama taksir. Ada yang fa'ilnya nam terhalangi oleh beberapa kalimat. Barakallahu fikum. Ya. Nam. Iya, betul. Dilihat dari si arti tadi, dilihat dari si arti. Pelaku atau bukan dia? Fa'il adalah pelaku. Kalau kita tidak bisa melihat dari tanda rafanya karena sama, nam muqaddara seperti isim maksur atau mangkus, maka nam fa'il adalah isim marfu yang terletak setelah fi'il ma'lum dan menunjukkan pelaku. Kalau enggak ada tahu tanda rafanya, berarti dia harus dilihat dari si arti yang menunjukkan pelaku. Nah. Iya. Contoh kalimatnya. Nah, tamrin. Apanya tamrin? Latihan. Sahih ma tarahu khata'an. Benarkan apa yang Anda lihat keliru. Nah. Yang pertama, safara ummuka ila Jakarta. Nah, kalimat ini salah. Kenapa salah? Aba saudara. Kurang tahu tanis. Kenapa harus ditambah tak tanis? Karena fa'ilnya mu'annas. Ketentuannya kalau fa'il mu'annas, fi'ilnya fi'il madhi harus diberi apa? Ta, mati. Enam, ta, ta'nif. Yang benar apa, bahasa saudara? Safarat ummuka ila Jakarta. Mana fa'ilnya? Enam, dari kalimat safarat ummuka ila Jakarta, Anas. Hah? Ummuka, kenapa disebut fa'il? Si marfu terletak. Hah? Kenapa loyo? Keras suaranya. Nah. Nah, ummuka karena dia isim marfu terletak setelah fi'il ma'lum. Safarat ummuka ila Jakarta. Kurang taknya. Karena apa? Fa'ilnya muannas. Kalau fa'ilnya muannas dan fi'ilnya fi'il madhi, maka diberi tak taknis, tak sukun, tak mati. Safarat. Nomor dua. Zahaba at-tajirani ila suqi. Darman. Benar apa salah kalimat ini? Salah. Kenapa salah? Nah, jika fa'ilnya musanna atau jama', maka fi'ilnya harus tetap mufrad. Di sini apa fi'ilnya? Nah, bukan mufrad, ada alifnya. Zahaba. Ya, salah. Yang benar dibuang. Dibuang alifnya. Zahaba at-tajirani ila suqi. Telah berangkat dua orang pedagang menuju pasar. Nah. Aba imam, mana fa'ilnya? Tajirani, kenapa disebut fa'il? Si marfu terletak setelah fi'il ma'lum. Apa tanda rafanya? Alif, kenapa dengan alif? Isim, isim musanna. Santa. Nomor tiga. Raja'a al-bintani minal madrasah. Aba Talha, benar apa salah? Salah, kenapa? Kurang tak. Menjadi apa bunyinya? Raja'at al-bintani minal madrasah. Nah, ditambah ta, kemudian dibuang apanya? Alifnya. Nah, karena menyelisih kaidah apa? Dua kaidah di sini. Pertama, kalau fa'ilnya musanna, maka fi'ilnya tetap mufrad. Kemudian, kalau fa'ilnya mu'annas, maka harus diberi apa? Ta'u ta'nits. Jadi dua kesalahannya. Raja'atil bintani ilal minal madrasah. Naam. Mana fa'ilnya raja'atil bintani ilal madrasah abadani? Al-bintani. Kenapa disebut fa'il? Karena isim marfu terletak setelah fi'il ma'lum. Apa tanda rafanya? Alif. Kenapa dengan alif? Isim musanna. Naam. Kenapa harus diberi ta'u ta'nits raja'at abali? Karena fa'ilnya mana? Nomor empat. Yarkudnal banatu ala sarir. Apa artinya Bayazid? Yarkudnal banatu ala sarir. Apa? Beberapa anak perempuan sedang tidur di atas ranjang. Kalimat ini benar apa salah tulisannya? Yarkudnal banatu ala sarir. Salah. Yang benar apa? Yang benar apa? Tarkud. Tarkudu, tarkuda. Atau tarkud. Hah? Tarkud, sukun. Tarkud. Al-banatu ala sarir. Begitu. Nah, Mbak Ilda. Tarkudul banatu ala sari. Kenapa tarkud salah? Apa illa? Tanda rupanya apa? Karena tanda rupanya dengan dhamma. Karena fil mudhari ketika kosong dari amil nasab dan amil jazm dia marfu. Tanda rupanya dhamma. Karena sahihul akhir. Tarkudul. Tarkudu albanatu ala sarir. Naam. Mana payungnya Abdul Razak tarkudul banatu ala sarir? Nah, kenapa disebut fa'il? Si marfu terletak setelah fi'il ma'lum. Nah, apa tanda rafanya? Tanda rafanya alif. Dhamma, kenapa dengan dhamma? Jama mu'anasi salim. Nomor 5, yarkabul musafirina as-sayyarata. Aba Nabil, benar apa salah? Yarkabul musafirina as-sayyarah. Salah. Kenapa salah? Karena fil mudhari kalau di awal kalimat rusta. Kenapa rusta? Yaktubu bukan tak. Yaktubu Muhammadun ad-darsa. Kan huruf mudhara'ah ada 4. Nah, anaitu, alif, nun, ya, ta. Bukan tak saja. Kan di sini yarkabu hurufnya huruf mudhara'ah. Nah. Kenapa salah Abu Hudzaifah? Nah, salahnya musafirina. Kenapa salah? Harus apa? Nah, seharusnya dia marfu. Kenapa? Karena fa'il harus marfu. Berarti yang benar apa? Musafiruna. Yarkabul musafiruna. Kalau musafirina mansub atau majrur. Sementara fa'il harus marfu. Tanda rupanya waw. Waw. Karena jama mudzakkar salim. Yarkabul musafiruna saya. Naam. Darman, yadhabu uhtuka ilal mustashfa. Salah atau benar? Salah, yang benar apa? Tadhabu uhtuka ilal mustashfa. Yang benar bukan yadhabu tetapi tadhabu. Kenapa? Karena fa'ilnya mu'annas. Uhtuka mu'annas. Ini baru. Aba Nabil, kalau fa'ilnya mu'annas. Ya, mu'annas perempuan baru harus ada taknya. Nah. Tadhabu uhtuka ilal mustashfa. Nah, uhtuka mu'annas. Harus pakai tak. Karena tadi kalau fa'ilnya mu'annas harus diberi tanda mu'annas. Kalau fi'il madhi di awal di akhir, kalau fi'il mudhari di awal. Tashtari akhaka al-kitab al-jadida. Bahrul, benar apa salah? Ada berapa kesalahan? Satu, yang mana? Tashtari, yang benar apa? Yashtari. Jadi apa bacanya? Yashtari akhakal kitab al-jadida. Anas, masih ada kesalahan atau tidak? Kalau yashtari akhakal kitab al-jadida. Keras suaranya. Ada, mana? Ahoka yang benar? Ahuka. Yang benar ahuka. Karena fa'il harus Marfu, tanda rupanya apa? Wau. Kenapa dengan wau? Asmaul Hamzah. Yashtari akhukal kitabal jadida. Naam. Abah Bab. Yusalli abika fil masjid. Benar apa salah? Yang benar apa? Yusalli abuka fil masjid. Nah, jadi kesalah abika kenapa? Karena tidak marfu. Sebentar fa'il harus marfu. Tanda warfunya adalah al-waw karena asmaul hamzah. Raja al-qadi minad diwan. Aba Marwazi. Raja al-qadi minad diwan. Ada contoh yang lain di situ? Sama ya? Qadiyu. Raja al-qadiyu minad diwan. Qadiyu. Benar apa salah Aba Marwazi? Raja al-qadiyu minad diwan. Diwan kantor. Hakim itu pulang dari kantor. Cara yang benar? Apa yang benar? Qadiyi. Kenapa qadiyi? Simang isim maksur. Naam. Simangkus. Marwazi benar qadiyi. Salah, yang benar apa? Al-Qadiyu. Baik, Baba Atifah, yang benar yang mana? Dihilangkan dhammahnya. Raja al-Qadi minad diwan. Kenapa dihilangkan dhammahnya? Isi mangkus. Kalau isi mangkus tanda rafanya apa? Domah muqaddarah. Ya, kalau qadi isi mangkus tanda rafanya domah muqaddarah. Enggak boleh nampak. Jangan. Raja al-qadi minad diwan. Ya. Nah. Sa'adatil fata akhaka. Sa'adatil fata akhaka Aba Asiyah. Benar apa salah? Salah yang benar apa? Dihilangkan tanya kenapa? Karena fa'ilnya muzakkar laki-laki. Nah. Sa'adal fata akhaka. Seorang pemuda telah membantu saudaramu. 6. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Perhatian atau catatan. Dalam menerjemahkan ke dalam bahasa Arab, dahulukan kata kerja atau fi'il. Kemudian subjek atau fa'il. Kenapa? Karena di sini babnya apa? Bab fa'il. Jadi harus mendahulukan kata kerja atau fi'il. Baru datangkan fa'ilnya. Enggak boleh fa'ilnya di depan. Karena namanya fa'il, isim marfu terletak setelah fi'il ma'lum. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Naam. Fatimah telah menulis surat. Aba Umar. Nam, katabat Fatimatu risalah, risalatan. sebuah surat. Nah, katabat Fatimatu risalatan. Mana fa'ilnya badani? Fatimah. Kenapa disebut fa'il? Isim marfu yang terletak setelah fi'il ma'lum. Ahsanta. Ayahmu telah pergi ke kebun. Aba Talha. Hilal? Janda. Bustan. Ayahmu telah pergi ke kebun. Ingat. Ayahmu telah pergi ke kebun. Abu Talha. Zahaba. Abuka. Ilal bustan. Asanta. Zahaba abuka ilal bustan. Nah, mana fa'ilnya Abu Talha? Abuka. Kenapa sebut fa'il? Nah, apa tanda rafanya? Dhamma. Enggak ada dhammahnya. Zahaba abuka idan bustan. Enggak ada dhammahnya. Enggak ada fathahnya. Enggak ada dhamma, enggak ada fathah. Apa yang ada? Kenapa? Tandanya apa dulu? Belum kenapa? Abagosan, apa tanda rafanya? Hah? Dhamma. Nah. Aba Ali, apa tanda rafanya? Wau, kenapa dengan wau? Apa? Asma lomsa. Asma lima ya? Nah, asma lomsa. Nah, jadi abuka ada baunya. Zahaba abuka. Kalau sudah tahu tulisannya, jangan sampai tahu baca tapi enggak tahu tulisannya. Jadi harus memang semuanya bisa. Benar, bacaannya sama tulisannya. Zahaba abuka ilal bustan. Nomor tiga, Maryam sedang minum susu. Aba Asya. Tashrabu Maryam al-labana. Santa. Mana fa'ilnya? Maryam. Tashrabul Maryamu. Tashrabu Maryamu al-labana. Nah, fa'ilnya Maryam. Tashrabu la Maryamu al-labana. Fa'ilnya Maryam. Maryam mu'annas. Nah, ya, apa tanda mu'annas di sini? Tashrabu Maryamu al-labana, apa tanda mu'annasnya? Ta. Nah, kalau pada fi'il mudhari tanda mu'annasnya dia jawab ta. Tashrabu Maryamu al-labana. Nomor empat. Orang-orang muslim sedang mendengarkan khutbah. Aba Imam. Aib. Diulangi. Tasma'u, yasma'u, yasma'u. Al-muslimuna al-khutbata, khutbatan. Orang-orang Islam sedang mendengarkan khutbah. Yasma'ul muslimuna Al-khutbata. Mana fa'ilnya Pak Ustaz? Al-muslimuna. Kenapa disebut fa'il? Si marfu terletak sampai ma'lum. Mana nam fi'il ma'lumnya? Yasma'u. Mana nam? Yes. Mana fa'ilnya? Al-muslimuna. Apa tanda rofanya? Wau. Kenapa dengan wau? Apa? Jama mudzakkar salim. Asanda. Ayahmu telah memerintah Ali. Naam. Aba Ali. Ayahmu telah memerintah Ali. Ayahmu telah memerintah Ali. Aba Yazid. Amara abuka Aliyan. Ayahmu telah memerintah Ali. Amara. Naam. Abuka Aliyan. Naam. Mana fa'ilnya Abu Yazid? Abuka. Kenapa disebut fa'il? Si marfu terletak setelah fi'il. Fi'il ma'lum. Apa tanda rafanya? Wau. Kenapa dengan wau? Ma'ul hamzah. Nomor 6. Seorang laki-laki telah membantu saya di pasar. Aba Ilda. Sa'alani rajulun fisuki. Sa'adani. Seorang laki-laki telah membantu saya di pasar. Sa'adani rajulun fisuki. Naam barakallahu fikum. Ini fa'il. Tugas. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah. Yang pertama. Seorang dokter telah memeriksa seorang pasien. Pasien. Nah. Seorang dokter telah memeriksa seorang pasien. Di rumah sakit. Yang kedua, Aisyah sedang minum obat. Aisyah sedang minum obat. Yang ketiga, Mustafa sedang membantu ayahnya di ladang. Mustafa sedang membantu ayahnya di ladang. Nah, tafadhalu barakallahu fikum. Nah, ladang dilihat di komus. Obat dilihat di komus. Dokter laki. Apa tadi soalnya? Seorang dokter sedang memeriksa pasien.